Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Syiarut Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha, karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Naam, pertemuan yang kemarin kita sudah sampai atau kita sudah masuk di Ad-Darsul Awal. Ya, kita sudah masuk pelajaran yang pertama. Ya. Sebelum kita lanjut, kita merujuk sedikit apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Di pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya di pelajaran yang pertama di sini ini ada 4 kata yang kita bahas. Ya, ada 4 kata yang kita bahas. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya, ya ini apa itu? Hadza. Yang pertama hadza. Yang kedua a, hamzatul istifham. Yang ketiga ma. Dan yang keempat man. Ya, sudah kita sebutkan kegunaan dari kata-kata tersebut. Ya, hadza dia adalah ismul isyarah, kata isyarah yang digunakan untuk mengisyaratkan, menunjuk kepada kata yang kata tersebut jaraknya dekat dengan kita. Ya, kemudian yang kedua kemarin apa? Hamzatul istifham. Ya, a. Ya, ini kegunaannya untuk apa? Untuk menanyakan hakikat dari sesuatu. Ya, menanyakan hakikat dari sesuatu untuk meyakinkan. Ya. Hakikat dari sesuatu. Kemudian yang ketiga ya ini apa? Yaitu apa namanya? Ma. Ma al-istifhamiyah. Ya, ma yang digunakan untuk bertanya. Ya, dan ma di sini ini untuk menanyakan suatu kata atau suatu benda yang dia itu tidak berakal. Ya, suatu kata yang tidak berakal. Ya. Kemudian yang keempat man. Ya, man di sini apa? Hampir sama seperti ma. Ya, isim isyarah. Apa namanya? Ismul istifham. Kata tanya. Tetapi bedanya dengan ma, kalau man di sini untuk menanyakan suatu kata yang dia itu berakal. Ya, ini 4 kata yang kita sudah sebutkan pengertiannya masing-masing pada pertemuan yang kemarin. Naam. Kemudian hamzatul istifham tadi itu jawabannya bisa 2. Bisa na'am atau la. Jika jawabannya benar, maka kita menggunakan na'am. Tetapi jika jawabannya salah, maka kita menggunakan la. Ya. Naam. Kemarin kita sudah sampai pada tamrin yang pertama. Sekarang kita masuk tamrin yang kedua. Ya, tamrin yang kedua. Tamrin apa itu artinya? Sudah kita sebutkan kemarin, tamrin artinya apa? Latihan. Ya, latihan. Berarti sekarang latihan yang kedua. Yang punya kitab itu pada halaman 8. Ya, pada halaman 8. Naam. Tamrin di sini ya. Ada gambar. Ya, kemudian kita tanya menggunakan hamzatul istifham. Ada gambar. Ya, kemudian apa? Kita menanyakan apa namanya? Gambar tersebut menggunakan hamzatul istifham. Ya, ingat sudah kita sebutkan hamzatul istifham itu merupakan kata tanya, ya, untuk menanyakan hakikat sesuatu, memastikan hakikat dari sesuatu, apakah betul ataukah tidak, ya, apakah buku ataukah pena, apakah pena ataukah penghapus, ya. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, ya, ahadha baitun, ya, ahadha baitun, apakah ini rumah? Ya, apakah ini rumah? Ya, apakah ini adalah rumah? Ya, lihat di gambar situ, rumah ataukah bukan? Ya, dari gambar kita lihat bahwasanya di situ bukanlah rumah, tetapi apa? Tetapi masjid. Ya, tetapi masjid. Berarti apa? Salah. Ketika salah, maka jawabannya la. Ya, la. Baru kita sebutkan jawaban yang benarnya. Ya, hadza baitun la. Hadza masjidun. Apakah ini rumah? Ya, jawabannya la. Bukan. Ya, tapi apa? Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Ya, ini adalah masjid. Coba dibaca. Naam. Yang kedua. Halaman 8. Tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua. Oke, naam. Ahada miftahun. Ahada miftahun. Naam, ahada miftahun. Naam awla. Miftah awaba. Ahada miftahun. Ahada miftahun. Naam. La, ahada qalamun. Naam, ahada miftahun. Apakah ini kunci? Ya, apakah ini kunci? Karena salah, maka jawabnya la, bukan. Ya, baru kita benarkan jawaban setelahnya. La, hadza qalamun. Ya, hadza qalamun. Naam. Berikutnya nomor 3. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. Naam. Naam, hadza qamisun. Naam, ha, ini ketika jawabannya benar. Gambar di situ itu adalah qamis. Ya, ketika benar maka jawabannya kita menggunakan na'am. Ya, na'am, baru kita sebutkan jawabannya lagi. Kita sebutkan lagi, na'am hadza qamisun. Ya, na'am hadza qamisun. Naam, berikutnya yang keempat. Ahadza najmun. Ahadza najmun. Naam, hadza najmun. Naam, naam, hadza najmun. Ya, hadza najmun, apakah ini bintang? Ya, gambarnya sesuai. Maka apa? Naam, hadza najmun. Ini adalah bintang. Naam. Alhamdulillah, selesai dari tamrin yang kedua. Selesai dari tamrin yang kedua. Sekarang kita masuk ke tamrin yang ketiga. Ya, tamrin yang ketiga. Ya, latihan yang ketiga. Iqra waktub. Ya, iqra waktub. Di sini apa? Iqra artinya apa? Bacalah. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, iqra maknanya apa? Bacalah. Waktub, waktub, waw dan uktub, tulislah. Jadi ikra waktub maknanya baca dan tulislah. Ya, baca dan tulislah. Nah, bagi teman-teman yang punya kitab bisa dibaca kemudian ditulis harokatnya. Ya, dibaca kemudian ditulis harokatnya. Ingat ya, ketika kita membaca dalam bahasa Arab itu kita harus memperhatikan harokat dan panjang pendek dari kata atau kalimat yang kita baca tersebut. Ya, kalau di kalimat atau kata tersebut mengharuskan kita untuk membaca panjang, berarti kita harus baca dengan mat, dengan panjang. Tetapi kalau di dalam kalimat tersebut tidak ada matnya, tidak ada bacaan yang harus kita baca panjang, maka jangan kita baca apa? Panjang. Ketika kita keliru, yang panjang kita baca pendek, yang pendek kita baca panjang, maka akan mempengaruhi makna dalam kalimat tersebut. Ya, jadi harus jeli dalam membaca. Ya. Contohnya, hadza maktabun. Hadza maktabun. Jangan kita baca hadza maktabun. Nah, hadza maktabun. Nah, ini keliru. Di situ tidak ada mat, tidak ada panjang. Kalau kita baca hadza maktabun, maka apa? Kita telah salah dalam membaca. Bisa merusak maknanya. Ya, jadi harus diperhatikan. Ya, ini kadang perkara yang kita anggap remeh, tapi ini penting untuk diperhatikan. Ya. Nah, kemudian hadza masjidun. Jadi hadza maktabun artinya apa? Ini adalah meja. Ya, ini adalah meja. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Ya, ini adalah masjid. Hadza qalamun. Hadza qalamun, ini adalah pena. Ya, ini adalah pena. Qalamun. Ya. Ingat kata-kata yang kita baru temukan ditulis maknanya. Ya, ini maknanya apa? Yang kita baru baca, kita baru temukan artinya, ditulis artinya. Ya, ditulis kemudian apa? Dihafalkan. Ditulis kemudian dihafalkan. Ya. Hadza sarirun. Ini adalah kasur. Ya. Ini adalah kasur. Ma hadza, apa ini? Ha, ini juga penting. Di dalam membaca kalimat dalam bahasa Arab, itu kita harus memperhatikan bentuk kalimatnya. Maksudnya apa? Kita harus memperhatikan kalimatnya di situ, kalimat khabariyah, pengkhabaran, atau kalimat istifhamiyah, kalimat pertanyaan. Kalau kalimatnya istifhamiyah, kalimat pertanyaan, maka intonasinya juga kita harus sesuaikan. Ma hadza, apa ini? Ha, apa ini harus sesuai. Kenapa kita baca seperti itu? Karena di sini kalimatnya istifhamiyah, yang diinginkan itu apa? Pertanyaan. Ya, jadi kita harus baca juga pertanyaan dengan bentuk kalimat pertanyaan. Jangan sampai kalimatnya pertanyaan tapi kita bacanya kalimatnya khabariyah, pengkhabaran. Nah, ini keliru. Ya. Mahada. Mahada. Ya, itu harus sesuai ya. Kalau kita bacanya kalimat khabariyah, pengkhabaran, maka orang nanti bingung. Loh, ini kok pertanyaan tapi intonasinya seperti mengkhabarkan. Ya, jadi harus sesuai. Kalau kalimatnya khabariyah, maka kita harus sesuai cara membacanya. Kalau kalimatnya istifhamiyah, begitu juga harus disesuaikan. Ya. Hadza kursiyun. Nah, ini kan khabariyah, pengkhabaran. Ya. Ini adalah kursi. Ini adalah kursi. Ya. Jangan sampai kita bacanya hadza kursiyun. Ya, itu kalimatnya apa? Istifhamiyah. Ya, kalimatnya istifhamiyah. Nanti orang bingung. Loh, ini kok kalimat khabar tapi bentuk apa namanya? Bentuknya seperti apa namanya? Istifhamiyah. Ya, jadi harus sesuai. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ya. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Nah, itu kan istifhamiyah. Apakah ini rumah? Nah, maka jawabannya apa? Karena jawabannya salah, maka kita jawab la hadza masjidun. Tidak. Ini adalah masjid. Ya. Ma hadza? Apa ini? Hadza miftahun. Ini adalah miftah. Kunci. Naam. Ayo. Naam. Selesai dari tamrin yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan man. Man. Jadi sudah kita bahas hadza, sudah selesai. Kemudian a juga sudah kita dapati. Kemudian ma juga sudah kita dapati di kalam-kalam yang sebelumnya. Ya, di contoh-contoh yang sebelumnya kan? Nah, sekarang yang keempat yang baru kita dapat sekarang. Apa itu? Man. Ya, man. Nah, ini man sudah kita juga sebutkan kemarin ya, bahwasanya man ini apa? Man ini kata tanya, ismul istifham. Digunakan untuk menanyakan kata yang berakal. Ya, kata yang berakal. Nama orang ya atau yang semisalnya ya. Nah, contohnya di sini man hadza, siapa ini? Siapa ini? Kenapa kita artikan siapa? Karena yang kita tanyakan ini apa? Orang yang berakal. Yang kita tanyakan ini berakal. Maka kita artikan apa? Siapa ini? Kalau ma kemarin apa? Ma hadza, apa ini? Ya, kenapa kita artikan apa? Karena yang ditanyakan itu yang tidak berakal. Nah, di sini berakal. Maka kita pakai siapa? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Tabib, ya tabib. Ya, bisa kita dengar ya tabib dalam bahasa Arab artinya dokter. Ini adalah dokter. Nah, coba dibaca yang berikutnya. Man hadza? Ya, hadza waladun. Nah, man hadza? Hadza waladun. Apa artinya? Siapa ini? Siapa ini? Ini anak laki-laki. Iya, ini anak laki-laki ke kecil. Ya, ini anak ke kecil ya. Nah, berikutnya. Man hadza? Hadza talibun. Sekali lagi. Man hadza? Hadza talibun. Nah, man hadza? Hadza talibun. Apa artinya? Siapa ini? Ini siswa. Nah, siapa ini? Ini siswa atau pelajar laki-laki ya. Naam. Berikutnya. Ahada waladun? La, hada rajulun. Naam. Ahada waladun? La, hada rajulun. Ya, apa artinya? Apakah ini anak kecil? Nah, apakah ini anak kecil? Tidak, ini laki-laki dewasa. Tidak, ini laki dewasa. Apakah ini anak kecil? Walad la hadza rajulun. Tidak, ini adalah lelaki dewasa. Naam. Berikutnya. Ma hadza masjidun. Nah, ma hadza? Hadza masjidun. Ya, apa artinya? Apa ini? Ini masjid. Ini adalah masjid. Nah, di sini yang ditanyakan masjid. Masjid itu tidak berakal. Maka kita menggunakan ma. Jangan kita menggunakan man. Man hadza? Hadza masjidun. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Harus menggunakan ma. Karena kita ketahui bahwasanya masjid itu ghairul aqil. tidak berakal ya. Berikutnya man hadza hadza tajirun. Nah, man hadza hadza tajirun. Apa artinya? Siapa ini? Ini seorang pedagang. Nah, siapa ini? Ini seorang pedagang. Ya, ini seorang pedagang. Tajir itu pedagang. Kalau kita bahasa Indonesia, lu tajir maksudnya apa? Kaya. Kamu orang kaya ya. Nah, kalau tajir dalam bahasa Arab itu pedagang ya. Berikutnya hadza kalbun. Hadza kalbun. Apa artinya? Ini anjing. Ini anjing. Ya. Naam. Berikutnya ahadza kalbun? La, hadza kittun. Naam. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Ya, ahadza kalbun? La, hadza kittun. Apa artinya? Apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Ya, kalbun artinya anjing. Kalbun itu artinya anjing. Kittun artinya kucing. Ya. Berikutnya hadza himarun. Hadza himarun. Apa artinya? Ini keledai. Ini keledai, bukan kedelai ya. Beda antara keledai dengan kedelai. Nah, berikutnya ahadza himarun? La, hadza hisanun. Nah, ahadza himarun? La, hadza hisanun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Apa artinya? Apakah ini keledai? Tidak, ini kuda. Hisanun itu artinya kuda. Himarun keledai. Ya. Berikutnya Wama hadza. Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini onta. Ya, dan apa ini? Ini onta. Ya. Berikutnya Ma hadza? Hadza diqun. Ya, apa ini? Ini ayam jantan. Apa ini? Ini ayam jantan. Berikutnya Man hadza mudarrisun. Nah, man hadza? Hadza mudarrisun. Apa artinya? Siapa ini? Ini pengajar. Nah, siapa ini? Ini guru atau pengajar. Ya, ini guru laki-laki ya. Mudarris itu guru. Dikun tadi ayam jantan. Jamalun unta. Ya. Berikutnya Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Ya, la hadza mindilun. Apa artinya? Apakah ini baju? Tidak. Ini sapu tangan. Nah, apakah ini baju? Apakah ini kemeja atau baju ya? Tidak, ini sapu tangan. Mindilun artinya sapu tangan. Ya. Nah, kita masuk ke tamrin berikutnya. Ini tamrin yang terakhir yang ada di pelajaran yang pertama di kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Ya, ini tamrin yang terakhir yang ada di kitab Durusul Lughah di pelajaran yang pertama pada jilid yang pertama. Iqra waktub. Apa tadi maknanya ikra waktub? Yaitu baca dan tulislah. Ya. Nomor satu, coba dibaca. Ma hadza hadza qalamun. Nah, ma hadza hadza qalamun. Ya, ma hadza hadza qalamun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini pulpen. Ini pulpen. Ya, ini pulpen. Berikutnya nomor dua. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ya, apa artinya? Ini anjing. Ini anjing. Ya, kalbun tadi sudah kita dapati. Ya, dia itu anjing maknanya ya. Nomor tiga. Man hadza hadza tabibun. Nah, man hadza hadza tabibun. Apa artinya? Siapa ini? Siapa ini? Ini dokter. Ini dokter. Ya, ini dokter. Ya. Yang keempat. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Apa artinya? Ini unta. Ini unta. Ya, ini unta. Al-khamis, yang kelima. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. La hadha qittun. La hadha qittun. Ya, la hadha qittun. Apa artinya? Apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Ya, apakah ini anjing? Karena jawabannya salah, maka kita menggunakan la. Ya, baru kita benarkan. Hadza kittun. Ini adalah kucing. Yang nomor 6. Ahadza dikun. Naam. Naam. Ahadza dikun. Apakah ini ayam jantan? Maka jawab naam. Iya. Ya, naam. Jadi kita bisa sebutkan apa namanya? Jawaban yang benar apa namanya? Kita bisa sebutkan mengulang apa tadi yang ditanyakan atau tidak jika jawabannya menggunakan naam. Ahadha dikun naam. Karena sudah cukup. Kalau kita mau tambahkan ahadha dikun naam, hadha dikun, ini juga bisa. Ya, tapi kalau kita mau singkat seperti ini juga bisa. Ahadha dikun, apakah ini ayam jantan? Naam. Iya. Ya. Nomor 7. Ahadha hisanun. Ahadha hisanun. La hadha himarun. La hadha himarun. Apa artinya? Apakah ini kuda? Apakah ini kuda? Tidak, ini keledai. Tidak, ini keledai. Ya, ini keledai. Ya, beda-beda dikit ya antara kedelai dengan keledai ya. Keledai dengan kedelai. Beda-beda dikit ya. Nah, namun harus dilihat. Berikutnya nomor 8. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Apa artinya? Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Ya, tadi sudah kita sebutkan mindil artinya sapu tangan. Ya, berikutnya ahadza waladun. Ahadza waladun. Naam. Naam. Ahadza waladun. Naam. Apa artinya? Apakah ini anak kecil? Apakah ini anak kecil? Naam. Ya, jawabannya iya. Kalau kita mau tambahkan naam hadza waladun. Nah, ini juga boleh. Wal akhir al-ashir, dan terakhir nomor 10. Man hadza? Hadza rajulun. Nah, man hadza? Hadza rajulun. Ya, man hadza? Hadza rajulun. Ya. Apa artinya? Siapa ini? Siapa ini? Ini seorang pemuda. Ini seorang pemuda. Ya, ini seorang pemuda. Nah, alhamdulillah selesai dari jilid apa namanya? Selesai dari ad-darsul awal, pelajaran yang pertama di jilid yang pertama. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan kita sehingga kita bisa menyelesaikan pelajaran yang pertama yang ada di jilid yang pertama di kitab Durusul Lughah. Ya, Sudah kita sebutkan empat faedah yang ada di pelajaran yang pertama di sini, yakni apa saja itu? Hadza, hamzatul istifham, a, kemudian ma, dan yang terakhir man. Ya, sudah kita sebutkan kegunaan dari kata-kata tersebut masing-masing. Ya, dan kita ingatkan lagi bagi siapa saja yang ingin serius dalam mempelajari bahasa Arab, maka kita harapkan untuk dia bisa menghafalkan. Ya, bisa menghafalkan atau apa namanya? Mesti menghafalkan kosakata-kosakata yang sudah kita lewati tadi. Ya. Sudah banyak ya, masyaallah, sudah banyak kosakata yang tadi sudah kita lewati. Ya. Nah, kalau kita hafalkan sedikit demi sedikit, insyaallah taala kosakata kita akan semakin banyak. Ya, di apa namanya? Perlahan ya dalam menghafal. Sedikit demi sedikit. Hari ini hafal berapa kata? Ya, kemudian besok lagi hafal berapa kata? Kemudian besok lagi dihafalkan, kemudian apa? Diulang-ulang. Jangan hari ini menghafal, besoknya apa? Tidak diulang. Ah, itu bisa cepat hilang yang seperti itu. Jadi harus sering diulang-ulang kosakata yang sudah dihafal, dihafalkan. Ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari tadi ya bisa memberikan tambahan wawasan, bisa memberikan kepada kita ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bisa membantu kita untuk bisa lebih memahami ilmu agama lebih dalam lagi. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.